Dari pesan singkat berikut ada Pak Mahfud di Sangatta, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai gaji setiap bulannya 5 juta. Apakah ini wajib untuk dizakati? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakallah khair kepada Pak Mahfud di Kalimantan Timur Sangatta yang sangat haris sekali, sangat ingin untuk berzakat dan takut bila itu adalah kewajiban dan dia belum menunaikannya. Dia menerima gaji 5 juta per bulan. Apakah gaji ini sudah wajib dizakatkan ataukah belum? Para ulama kita berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan syarat-syarat dari wajibnya zakat. Di antaranya sampai satu nisab dan berlalu satu tahun haul untuk sebagian harta. Itu uang, dan gaji adalah uang kan. Maka zakatnya adalah zakat uang. Persyaratannya sampai satu nisab, kemudian berlalu satu tahun. 5 juta belum sampai satu nisab menurut pendapat yang kuat ya. Karena ada khilaf para ulama apakah dia dihitung uang itu dengan emas atau perak. Dihitung dengan perak sebanyak 595 gram perak, yaitu 200 dirham. Satu dirham itu sekitar 2,75 gram dikali dengan 200, ya hampir 2,79 gram, ya hampir sekitar 6 on. 6 on untuk ukuran sekarang mungkin saja sampai 5 juta ini. Ya. Ini menurut sebagian pendapat ulama di mazhab Hanabilah. Ya, itu diukur nisabnya dengan ahadzulil fuqara, yang lebih menguntungkan para fakir miskin. Tapi banyak para ulama muasirin, dan pendapat ini dikuatkan oleh Baitul Mal wa Tamwil di Kuwait berdasarkan muktamar internasional, bahwa yang dipilih untuk nisab adalah ukuran emas karena emas relatif jauh lebih stabil dibandingkan perak. Tapi kalau umpamanya memilih pendapat yang mengatakan dengan perak ukur, saya kira 5 juta mungkin sampai. Karena perkirakanlah, tanya kepada ahlinya berapa harga perak 1 gram, bila sampai maka keluarkan zakatnya berdasarkan pendapat ini. Tetapi juga harus menunggu satu haul, satu tahun. Maka kumpulkanlah uang Anda selama satu tahun. Kalau untuk yang dengan emas ukurannya sekitar 85 gram emas ya, 24 karat. Sekarang mungkin sekitar 43-42 juta, tergantung berapa harga emas. Bila Anda kumpulkan uang ini, telah berlalu satu tahun. Kapan mulai menghitung haul? Ketika Anda memiliki uang satu nisab tadi. Bila dengan perak tadi telah kita jelaskan 6, senilai dengan 6 on, 600 gram. Dengan emas senilai 85 gram emas. Ya. Bila telah sampai, hari ini umpamanya kita memiliki uang senilai satu nisab. Hari ini kita baru menghitung haul, belum lagi kita bayarkan zakat. Hari ini umpamanya 12 Rabiul Awal, 1434, ini baru kita menghitung haul. Tahun depan lihat, 12 Rabiul Awal, 1424. Masihkah kita memiliki uang satu nisab atau tidak? Bila masih sampai satu nisab, keluarkan zakatnya. Bukan dari gaji saja ya, dari uang yang lain. Walaupun umpamanya sebagian uang baru kita terima kemarin, sebaiknya keluarkan. Kalau tidak repot menghitungnya, karena yang zakatnya ini satu haul ke depan lagi. Walhasil setiap hari mungkin kita akan menghitung terus haul kita ya, untuk memudahkannya. Dan ini yang direkomendasikan oleh Lajnah Da'imah Lembaga Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, bahwasanya cara menghitungnya seperti demikian ya. Tentukan pada 12 Rabiul Awal umpamanya setiap tahunnya 1435, lihat harta Anda. Bila sampai satu nisab atau lebih, keluarkan 1/40-nya. Karena kita menghitungnya tadi kan dengan bulan-bulan Qamariyah. Kalau Anda menghitungnya dengan bulan Masehi, lebihkan, bukan 2,5% atau 1/40, tapi berlebih. Karena ada 11 hari perbedaan antara Qomariyah dengan yang Masehi tadi. Maka lebihkan dengan persen yang dijelaskan oleh berbagai lembaga zakat internasional, sekitar 2,577% ya, dari harta tersebut, kalau menghitungnya menggunakan bulan Januari, bulan Februari, dan selanjutnya. Wabillahi taufiq.